الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر الإخوة أيها الأحبة بارك الله فيكم telah kita sampaikan definisi istiqamah, makna istiqamah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan beliau paparkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin ucapan para sahabat, para tabi'in dan a'immah, di mana definisi yang disebutkan satu dengan yang lain sesungguhnya pada hakikatnya tidaklah bertentangan, seperti apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq bahwa istiqamah ialah alla nusyrika billahi syai'a. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ditanya tentang apa itu istiqamah, istiqamah adalah agar kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Demikian pula apa yang dikatakan Umar bin Khattab, istiqamah an tastaqima ala al-amri wan nahi, yang namanya istiqamah kamu tetap berada di atas perintah dan larangan. Demikian pula apa yang dikatakan Utsman bin Affan, istiqamah ialah ikhlas dalam beramal karena Allah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, istiqamah ialah addu al-fara'id, seorang menunaikan apa yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Dan demikian pula ucapan Al-Hasan, istiqamah ialah seorang beristiqamah ala amrillah, di atas perintah dan urusan Allah. Demikian pula beramal dengan cara mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatannya atau bermaksiat kepadanya. Dan Mujahid mengatakan istiqamah di atas syahadatul la ilaha illallah hingga seorang berjumpa dengan Allah, yaitu hingga seorang meninggal. Barakallahu fikum. Semua tadi menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan istiqamah seorang berada di atas syariat Allah, di atas tauhid, sebagaimana yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Lalu beberapa ayat telah disebutkan dalam bab ini, seperti ayat yang tertera dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-30, demikian pula Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dan 14, surat Hud pada ayat yang ke-112, demikian pula Fussilat ayat yang ke-6 dan Al-Jin pada ayat yang ke-16 dan 17. Nah, sebelum kita memasuki pada tingkatan dalam hal istiqamah, dalam bab ini disebutkan pula beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Amr, wa huwa Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu an. Hadis dari sahabat Sufyan bin Abdullah قال قلت يا رسول الله وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ucapkanlah, katakanlah kepadaku dalam Islam satu ucapan. La as'alu anhu ahadan ghayraka. Katakanlah kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya tentang hal itu kepada siapapun selain kepadamu. Naam. Sufyan bin Abdullah huwa Abu Amrah. Naam. Laisa bi Abi Amr, bukan Abu Amr tapi Abu Amrah. Riwayat dari Abu Amr dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah فقال يا رسول الله وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ucapkanlah kepadaku satu pernyataan, satu ucapan yang aku tidak bertanya kepada siapapun selain engkau. Nah, dan seperti tadi yang kita sampaikan, walaupun ulama ada yang menyatakan tentang kunyah Sufyan bin Abdullah, kila Abi Amrah, kila Abi Amr. Nah, ada yang menggelari bahwa beliau Abu Amrah, wakila Abu Amr. Nah, bermakna bahwa ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu ucapan yang aku tidak bertanya kepada siapapun selain kepadamu. Tentunya bermakna kepada ucapan ini ialah apa? Ucapan yang faslan, ucapan yang rinci tentunya. Kenapa? Diambil dari kalimat yang dikatakan Sufyan bin Abdullah, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau. Mohon, meminta kepada Rasulullah untuk merinci, untuk menyampaikan sebuah kalimat yang rinci, yang dengan rincinya, dengan jelasnya, tidak akan bertanya kepada apa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rincinya, karena jelasnya, sehingga tidak akan bertanya kepada selain beliau. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjelaskan, menyampaikan qul, katakan amantu billah tsumma istaqim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sufyan bin Abdullah, ucapkan, aku beriman kepada Allah lalu beristiqamah. Aku beriman kepada Allah lalu beristiqamah. Ucapan yang hanya diucapkan apa? Orang mungkin mengatakan dua nafas, amantu billah tsumma istaqim. Cukup dengan dua kali nafas. Dan kita mengenal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara keutamaan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada beliau ialah apa? Utitu bi jawami'il kalim. Diberikan kepadaku bendahara-bendahara kata, memilih sebuah kalimat yang sifatnya apa? Ringkas, padat, kata yang padat, kata yang ringkas, tetapi memiliki makna yang apa? Yang luas, begitu. Nah, ini tidak semua orang. Sampai-sampai ada istilah ulama dahulu apa? Ucapan para salaf itu apa? Aslam wa ahkam. Ucapan salaf di masa dahulu itu kalimatnya pendek, kemudian tepat, berguna kepada semua hal. Tapi ucapan orang sekarang apa? panjang kan begitu ya. Panjang kesana kemari, tidak ada apa? Tidak ada bobotnya, tidak memiliki nilai isi yang kuat begitu. Kalau kita dengarkan ucapan ceramah seorang durasi 1 jam, bahkan 2 jam. Kalau ditanya apa tadi yang diucapkan, tidak mengerti, tidak diketahui, mengajak kepada apa, bermakna kepada apa, dan memiliki inti yang bagaimana. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapannya kandungan dan nilainya itu boleh dikatakan serupa dengan yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karenanya pada ucapan beliau yang beliau diminta oleh siapa tadi? Sufyan bin Abdullah, wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku satu apa? Kalimat yang mana kalimat tersebut aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain darimu. Faqala alaihi wassalam, kul amantu billah. Kul amantu. Tentunya ketika seorang mengucapkan aku beriman kepada Allah, apakah layak, apakah pantas seorang berhujjah mengatakan bahwa sekedar berucap sudah cukup? Nah, karena ada pihak yang terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhujjah, berdalil bahwa dengan semata-mata mengucapkan sudah cukup. Nah, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau didatangi oleh siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Barakallahu fikum. Atau pada riwayat yang lain di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada seorang wanita budak yaitu Jariyah. Nah, yang diperkarakan manakala mengembala kambing tiba-tiba ada yang dicuri oleh serigala. Lalu beliau alaihi salatu wassalam menanyakan kepada Jariyah tadi, Aina Allah, dimanakah Allah? Sang Jariyah menjawab Allah fis sama, Allah fis sama. La'allahu Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Naam, barakallahu fikum. La'allahu Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ketika Jariyah tadi menjawab pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah, dan menjawab Allah fis sama, lalu disusul dengan pertanyaan berikutnya waman ana, siapa saya, lalu jariah tadi mengatakan anta Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallam kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami? I'tiqha, bebaskan apa dia dari apa, perbudakan. Fa innaha mu'minah, dia wanita yang mu'minah. Atas dasar apa Rasulullah mengatakan bahwa dia mu'minah? Nah, sebagian mengatakan atas dasar apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan? Yaitu ketika Rasul bertanya kepadanya, di mana Allah? Langsung dia menjawab apa? Allah fis sama. Ketika ditanya, siapa saya? Engkau Rasulullah. Nah, sebagian berdalil bahwa iman itu sudah dianggap dan diakui walaupun dengan sekedar ucapan. Nah, ini pendapat apa? Murjiah. Nah, barakallahu fikum. Buktinya apa? Hadis. Nabi langsung mengomentari dan mengatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia apa? Wanita yang mukminah. Bebaskan dari perbudakan. Fa barakallahu fikum. Para ulama menjelaskan pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini sebagai hujjah hanya sekedar ucapan seorang telah teranggap sebagai seorang yang mukmin, meskipun dia tidak meyakini, meskipun seorang tidak mengamalkan, batil. Pendapat yang batil. Mengapa? Karena ucapan Allah fis sama itu tidak muncul kecuali dari mana? Dari hati nurani seseorang. Nah, tidak mungkin tiba-tiba keluar demikian. Nah, sama di sini bahwa janganlah kemudian seorang memahami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi ataupun ditanya oleh Sufyan ibni Abdullah, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku satu ucapan dalam Islam. Ucapkanlah kepadaku satu kalimat, satu ucapan dalam Islam yang la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku tidak akan pernah bertanya kepada siapapun selain engkau. Beliau mengatakan, kul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan dalam bab ini, terkhusus pada hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memberikan syarah, laisa al-muradu bidzalika mujarradul qawli bil lisan. Bukanlah maksud, yaitu siapa? Maksud daripada jawaban Rasulullah, bukanlah maksud dari jawaban Rasulullah dengan ucapan katakan aku beriman kepada Allah itu mujarradu al-qawli bil lisan. Bukanlah maksud daripada apa yang Rasulullah sampaikan kepada siapa tadi? Sufyan bin Abdullah, itu semata-mata ucapan dengan lisan semata. Seorang mengucapkan dengan lisan semata. Fa inna minan nasi may yaqul. Karena sebagian manusia ada yang berkata dan dalam ucapannya, amantu billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Karena ada manusia yang Allah Azza wa Jal beritakan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Azza wa Jal memberitakan. Ada pula di sana manusia yang mereka itu terang-terangan mengatakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman pula kepada hari akhir. Tetapi jika dicermati hakikat daripada ucapannya, Allah menolak, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang yang beriman secara apa? Hakiki. Ba'du salaf, sebagian salaf saat membaca ayat ini, naam, terjadi kekhawatiran. Terjadi apa? Kekhawatiran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengucapkan apa? Amantu billah wa bil yawmil akhir, dan kita bukan orang yang mukmin dengan keimanan yang sesungguhnya. Maka yang dimaksud dengan amantu billah, aku beriman kepada Allah, ialah al-qawlu, qawlul qalbi wal lisan. Qawlu, qawlul qalbi wal lisan. Sehingga makna yang tersebut dalam hadis ini ketika Rasul mengatakan kul, ucapkan. Yang namanya berucap, sekilas orang mengatakan ya cukup dengan lisan, kan demikian. Padahal dalam hadis ini tidak cukup. Yang dimaksud dengan ucapkan ialah ucapkanlah dengan apa? Hati, dan ucapkan pula dengan lisan. Ucapkan pula dengan lisan. Bentuknya ialah an yaqulal insanu bi lisanihi ba'da an yuqarra bidzalika fi qalbihi. Bentuknya, wujudnya ialah seorang mengucapkan dengan lisannya setelah hatinya meyakini, hatinya menetapkan bahwa ia beriman kepada Allah, wa ya'taqiduhu i'tiqadan jaziman la syakka fi, serta meyakini dengan keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sama sekali. Itu yang dimaksud, bahwa seorang mengucapkan ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah, ucapan itu keluar dan kalimat ini terucap kapan? Setelah ada keyakinan dalam kalbunya. Dengan keyakinan yang pasti, yang tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Kenapa demikian? Karena la yakfil imanu bil qalb, tidak cukup yang namanya iman itu diungkapkan dalam hati semata, tidak cukup. Walal imanu bil lisan, dan tidak cukup pula iman itu diucapkan dengan lisan semata tanpa keyakinan dalam hati. Difahami ya ikhwan? Tidak cukup yang namanya iman itu dikatakan hanya dalam hati saja. Ucapkan ya akhi, barakallahu fikum, aku beriman kepada Allah. Tidak, hati saya sudah mengucapkan. Walaupun lisan tidak. Itu tidak cukup. Atau sebaliknya, dia mengucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak meyakini. Dua hal ini harus disertakan, didatangkan, diwujudkan. Yaitu adanya ucapan seorang baik pada kalbunya maupun pada lisannya. Dan ini pula yang menjadi penterjemahan makna dari ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau. Ketika beliau menyuruh kepada manusia atau menyuruh manusia kepada Islam. Ketika di awal-awal beliau menyuruh manusia kepada Islam, apa yang beliau katakan? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini semakna. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan apa? Beruntung. Sehingga makna beliau ketika memerintahkan manusia ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, dijamin dengan apa? Keselamatan dan keberuntungan. Apa yang dimaksud? Ialah qulu, ucapkan dengan lisan kalian sekaligus adanya ucapan pada kalbu berupa apa? Keyakinan. Berupa keyakinan. Ini dari sisi apakah ucapan itu semata-mata ucapan ataukah ucapan yang dimaksud di sini juga perihal yang menjadi keharusan bahwa sebelum seorang mengucapkan dengan lisan terlebih dahulu telah ada keyakinan dalam kalbunya tanpa ada keraguan sama sekali. Demikian. Dan satu hadis ini artinya kalau kita memahami dengan baik bahwa hadis-hadis yang semisal ini para ulama menjelaskan bantahan yang cukup jelas. Bantahan yang cukup jelas. Di samping menjadi ilmu bagi kita karena dalam Islam, dalam kita belajar manhaj seperti yang diterangkan para ulama, salah satunya di sana ada risalah yang khusus tentang tasfiyah wa tarbiyah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bagaimana kita belajar mencari ilmu, menguatkan pijakan kita sekaligus juga apa? Tasfiyah. Yaitu apa? Membersihkan. Jangan sampai kita mempelajari hadis, mempelajari ilmu tanpa ada penyucian, pembersihan dari berbagai macam syubhat. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya seandainya kita gabungkan, kita buat intisari judul yang dikatakan istiqamah menjauhi syubhat dan syahwat, faham dengan mana istiqamah sekaligus sebagai apa? Menjauhkan seorang dari perkara apa? Syubhat dan syahwat. Salah satu bentuk syubhat, syubhatnya kaum apa? Murji'ah. Yang mereka mengatakan bahwa apa? Iman cukup dengan apa? Ucapan. Cukup dengan ucapan. Demikian pula sebagian yang lain mengatakan iman cukup dengan apa? Keyakinan. Hanya dengan apa? Keyakinan. Barakallahu fikum. Kalkaramiyah yang menyatakan kalau orang sudah yakin tidak perlu diucapkan, tidak perlu dipraktekkan, tidak perlu diwujudkan. Nah, dari definisi kelompok yang menyatakan iman cukup dengan keyakinan, cukup dengan keyakinan, seorang yang dalam posisi meyakini tanpa mengamalkan sudah dikatakan apa? Mukmin. Begitu pula sebaliknya, dari yang mendefinisikan iman cukup dengan ucapan tanpa keyakinan, seorang jika mengucap telah dikatakan mukmin. Dari situ tidak ada barometer. Tidak ada apa? Barometer. orang-orang munafik, orang-orang munafik yang mereka dikatakan pintar berucap, naam, pada lisannya manis, itu dengan kaidah bahwa iman itu hanya sekedar ucapan, akan kita simpulkan bahwa kaum munafikin juga kaum mukminin, kan demikian? Barakallahu fikum. Juga orang-orang yang tanpa amal sama sekali, tanpa ucapan, tanpa amal, yang penting keyakinan. Seperti yang tadi pagi kita singgung, orang yang mereka mengatakan bahwa amal itu tidak perlu, ucapan tidak perlu, cukup dengan keyakinan. Atau orang mungkin mengistilahkan yang penting baik hatinya, kan begitu. Nah, semacam ini cukup marak di kalangan masyarakat. Tak perlu sholat, tak perlu ini, yang penting baik hati, kan begitu. Barakallahu fikum. Lihat bagaimana Ahlu Sunnah dalam mengajarkan ilmu seiring dengan sebuah pemahaman yang sahih. Seiring itu pula seorang telah apa? Membuang syubhat. Menjawab sebuah syubhat. Dan itulah yang dikatakan bahwa seorang mendapatkan taufik dalam hal belajar. Dalam hal menimba ilmu. Jika tidak, maka ilmu itu sebagaimana dikatakan Al-Quran, hadis, hujjah, seperti yang dikatakan hujjatun apa? Alaik atau hujjatun alaina, bukan lagi menjadi pembela kita, tetapi yang akan menghujat kita, kan begitu. Sementara yang namanya hadis itu sudah hujjah. Dia hujjatun binafsih. Sudah kuat. Bermakna andai kata hadis yang sahih tanpa kita bela, ya dia memang sudah sahih. Bukan demikian. Dengan kata lain pula, kalaulah kita tidak mengikuti juga tidak akan berpengaruh kepada kesahihan hadis. Barakallahu fikum. Demikian pula Al-Quranul Karim yang keduanya sebagai nas pijakan untuk memahami agama bersumber kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Jangan seorang berpikir bahwa kalaulah tanpa ada pembelaan kepada Al-Quran, tanpa ada pembelaan kepada hadis, akan apa? Lenyap. Akan sirna. Akan hilang. Terkubur. Tidak. Namun, seorang senantiasa memohon kepada Allah, ketika memahami Al-Quran, memahami hadis, meminta kepada Allah taufiq. Semoga apa yang saya pelajari itu menjadi apa? Pijakan, pegangan, dan sekaligus apa? Perihal yang dijadikan sebagai pembela, hujjatun lana. Pembela kita. Nah, kalau kita beragama tanpa dalil, tanpa hujjah, apa yang menjadi pembela kita? Sebagai contoh, kita beragama. Ditanya, kenapa Anda berbuat begini? Mana hujah Anda? Tidak ada, kan begitu ya? Tidak dari kitab, tidak dari sunnah. Nah, tidak dalam waktu yang lama, tidak harus menunggu waktu yang lama. Seandainya itu kita jual, seandainya itu kita sampaikan kepada manusia, mungkin hanya di awal-awal laku. Tapi berikutnya apa? Hilang. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kalau seorang tidak mengambil faedah setelah sampai kepadanya ilmu, telah jelas padanya, demikian ayatnya, demikian hadisnya, baik itu terkait dengan apa, perintah maupun larangan, dia tidak menghiraukan, bahkan dia buang jauh-jauh. Wal'iyadzubillah, bahkan yang terjadi ialah menentang apa yang terjadi, hujjatun apa, alaina atau alaik. Al-Quran yang sudah pernah kita pelajari, hadis yang sudah pernah kita lewati, lalu kita tinggalkan, bahkan kita menentang, itu akan menjadi apa? Penghujat bagi kita. Makanya dikatakan bahwa al-alimu man lam ya'mal bi'ilmihin, seorang alim yang telah sampai kepadanya ilmu, naam, dia tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, bahkan dia pula yang bercerita, bahkan dia pula yang menyampaikan, lalu tidak beramal dengan ilmu yang ada padanya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia akan diazab terlebih dahulu, dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Kenapa? Karena tadi seorang meninggalkan di atas keilmuan, menentang di atas keilmuan, itu lebih besar bahayanya. Lalu apakah kemudian kita mengatakan lebih baik kita tidak usah belajar? Karena kalau belajar semakin banyak yang tahu, semakin banyak perkara yang kita ketahui. Salah-salah kita nanti kalau kita tinggalkan, kita akan diazab terlebih dahulu. Bukan. Syukuri bahwa seorang ketika menimba ilmu, semakin banyak yang kita ketahui, maka seorang yang beramal, berbuat di atas ilmu berbeda dengan seorang yang beramal dan berbuat bukan di atas ilmu. Di sinilah letak bahwasanya Allah Azza wa Jalla memuliakan ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Bahwa yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu, dikatakan para ulama. Kenapa? Karena mereka beramal dengan ilmunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang lain yang tadi kita sampaikan, ketika beliau mengucapkan kepada kaumnya, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan itu kalian akan beruntung. Dan mereka pun langsung enggan mengucapkan. Karena apa? Memahami tentang resiko, kandungan, akibat yang diucapkan seorang manakala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun makna yang terkandung pada kalimat amantu billah, adapun yang terkandung pada makna kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah, yashmalul imana biwujudillah azza wa jal. Kalau seorang mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, kalimat ini terdapat kandungan bahwa seorang beriman dengan wujudillah, adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa birububiyatihi, juga seorang mengimani tentang rububiyatullah, Allah itu ada zatnya. Sebagian ada yang memberikan tanbih, zatullah, zatullah bermakna kepada apa? Nafs. Zatullah ialah zatuhu, zatnya. Dan jangan salah menulis, yaitu zat tanpa ada D-nya. Beda antara zat dengan apa? Zat. Zat mungkin bisa diartikan kepada molekul, kan begitu ya? Unsur yang menyusun sesuatu. Molekul-molekul, kan begitu ya? Misalnya ada air, dikatakan zat yang terkandung padanya, begitu. Nah, kalau yang semacam ini tidak boleh. Yang semacam ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Lalu Kalimat ini juga mengandung kepada mana rububiyatullah. Rububiyah ialah makna yang mengandung kepada tarbiyatullah li khalqih. Allah Azza wa Jalla menjamin bahwa dialah yang menghidupkan, mematikan, kemudian mencipta, mengurus segala urusan dan aturan, memberi rizki. Itu namanya apa? Sifat-sifat rububiyah. Nah, ini semata bermakna seandainya seorang kuat menyatakan siapa yang menciptakan kamu, Allah. Siapa yang menciptakan semua alam semesta, Allah. Siapa yang mengatur semua ini, Allah. Lalu kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah? Ya, begitulah yang saya yakini. Cukupkah pernyataan itu membuat seorang dikatakan dia telah beriman kepada Allah? Jawabannya apa? Belum. Karena termasuk kandungan yang ada pada seorang beriman kepada Allah ialah al-iman bi-uluhiyatihi. Mengimani Allah dalam perihal apa? Uluhiyah. Yaitu Allah Azza wa Jal, karena dia yang menciptakan, karena dia yang menjamin rezeki, sepantasnya ibadah itu hanya kepadanya. Juga wa bi asma'ihi wa sifatih. Mengimani Allah dalam perihal nama dan sifat-sifatnya. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama. Dan di sana kaidah setiap nama memastikan kepada makna apa? Sifat. Setiap nama itu pasti mengandung kepada apa? Sifat. Dan tidak setiap sifat itu mengandung kepada makna nama, penamaan dengannya. Nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan terhadap dirinya maupun yang ditetapkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini pun kadangkala masih perlu kita tanyakan apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita? Kadang kita dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu. Naam. Pengetahuan. Dengan ilmu, pengetahuan, kadang seorang lupa diri, menisbahkan bahwa dalam perihal ini Allah tidak mengetahui. Allah tidak mengetahui. Nah, kalau sampai seorang meyakini adanya satu perkara yang Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui, sementara dia mengetahui, ini disebut dalam bab at-tauhid dengan apa? Seorang terjadi ilhad dalam asma wa sifat. Seorang terjatuh ilhad, yaitu menentang dan terjadi kesyirikan dalam perihal asma wa sifat. Contoh yang lain, seorang meyakini adanya perihal-perihal yang gaib dan dia mengetahui perkara tersebut. Tentang kapan orang ini meninggal, sisa berapa usianya, demikian pula orang ini esok hari kemudian sebagai seorang yang malang, sebagai seorang yang celaka, sebagai seorang yang terkena musibah, ataukah sebagai seorang yang beruntung, dan seterusnya. Kan ini banyak. Tidak sedikit yang kadang menisbahkan seperti ini juga orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai seorang yang berilmu. Katanya punya ilmu. Ilmu agama. Dan itu seringkali orang terkecoh. Nah, tertipu dengan tampilan bahwa dia seorang yang beragama, dia seorang yang soleh. Plus adanya apa? Pengetahuan tentang ilmu apa? Kasyaf. Bisa menyingkap pribadi seorang, bisa mengetahui jalur hidup seseorang. Nah, sementara la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada satupun yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, tidak ada kejadian yang pasti dan tidak dibuat-buat. Ada itu ditanya tentang kehilangan, ditanya tentang seorang yang tersesat dan dia menjawab betul dan sesuai dengan kejadian. Barakallahu fikum. Hal yang semacam itu mungkin saja bisa terjadi, tetapi dari siapa? Bisikan, bantuan syaitan atau para jin. Nah, satu kebenaran dihiasi dengan 100 apa? Kebohongan. Kalau memang dia seorang kahin, seorang yang dikatakan dukun atau tukang ramal, la tusaddiquhum, jangan sekali-kali seorang membenarkan apa yang diucapkan, walaupun dia mengucapkan ucapan yang benar. Nah, juga bermakna kepada amantu billah wa bi ahkamih, hukum-hukum yang Allah Azza wa Jal berlakukan. Demikian pula wa bi akhbarihi, seluruh berita yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan. Tentunya masuk dalam hal ini ialah berita yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam hal ini ialah berita yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seluruh yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi kita untuk apa? Mengimani. Dan ini pula yang nanti masuk dalam bab bagaimana kita punya tameng, punya perisai dalam menghadapi syubhat. Dalam menghadapi syubhat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun aba muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Kitab, yang mana pada kitab Al-Qur'anul Karim ayat-ayatnya ada yang dikatakan induk, dan ada pula yang dikatakan ayat yang muhkamat, dan ada pula yang mutasyabihat. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jal menempatkan orang-orang yang mereka itu betul-betul mendalam dan betul-betul Allah berikan taufik. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, kepada orang-orang pihak yang mereka itu pada kalbunya ada apa? Kecondongan kepada penyimpangan, kecondongan kepada kesesatan. Condong, memang dia condong. Tidak berusaha untuk mencari kebenaran. Kan ada tipe orang itu, kalau belajar, bukan satu kebenaran yang dia cari. Dia putar ke sana kemari, dia keliling ke sana kemari, pusing-pusing ke sana kemari, kan begitu ya. Tujuannya apa? Tadi, banding-bandingkan, mencari-cari. Bukan dalam rangka sebuah tujuan yang hak. Saya ingin belajar, ingin tahu yang benar, apa yang dikatakan Al-Quran, hadis, dan penjabaran ulama, saya terima. Kan demikian. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ, dia akan mengikuti ayat-ayat yang sifatnya apa? Mutasyabih. ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, upaya untuk muncul, mencari sebuah fitnah. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ, sebagian ulama membaca dengan وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, tidak ada yang memahami ta'wil kecuali Allah dan para ulama yang mendalam ilmunya. Seperti yang tadi malam kita singgung salah satu penterjemahan daripada siapakah para ulama yang waratsikhuna fil ilm? Siapakah ulama yang mendalam ilmunya, yang mapan, yang menguasai sehingga mereka mengetahui takwil? Lihat, sebagian orang mentakwil bahwa siapa yang masuk ke dalam neraka tidak akan dikeluarkan. Kan begitu. Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu. Itu kan ayat. Bagaimana kalau dibacakan kepada kita? Datang orang yang kemudian berhujjah. Bagaimana dengan ayat ini? Tanggapan Anda bagaimana? Orang yang dimasukkan ke dalam neraka pasti Allah telah apa? Hinakan dia. Orang yang sudah dihinakan tidak mungkin akan dimuliakan, kan begitu? Tidak mungkin akan dikeluarkan. Selesai begitu. Nah, inilah yang dikatakan apa? Orang-orang yang pada kalbunya ada penyakit, sukanya, senangnya mengikuti ayat-ayat yang sifatnya apa? Mutasyabih. Saat dikembalikan kepada ahlul ilmi jelas. Saat dikembalikan kepada ahlul ilmi menjadi jelas. Maka apa yang dikatakan oleh warasikhuna fil ilm, apa yang dikatakan ulama-ulama yang mapan, ulama-ulama yang mendalam dalam ilmunya, qala fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna ba amanna billah kullun min indina. Ia mengatakan beriman kepada Allah dan semua datangnya dari apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila seorang telah beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar dan beristiqamah di atas agama Allah, dan seperti tadi, yaitu seorang tidak berpaling ke arah kanan, tidak pula ke arah kiri, dan juga seorang dalam kondisi apa? Tidak mengurangi dan menambah. Tidak mengurangi dan menambah. Fastaqim ala din wastaqim ala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Seorang beristiqamah di atas ad-din, beristiqamah di atas syahadat la ilaha illallah, beristiqamah di atas syahadat Muhammad Rasulullah. Wa dhalika bil ikhlasi lillahi azza wa jal. Semua tadi akan terwujud kalau seorang mengikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seorang istiqamah dalam perihal as-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal hajj, dan semua bentuk syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, summa, ucapan beliau ketika disebutkan aku, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah, kalimat atau kata summa mengandung makna dalilun ala annal istiqamata la takunu illa ba'dal iman. Terdapat dalil, bukti, penjelas yang menjabarkan bahwa keistiqomahan itu tidaklah terwujud kecuali setelah keimanan. Keistiqomahan tidaklah terwujud kecuali setelah keimanan. Bahkan dikatakan wa anna min syartil a'mala salihah, termasuk salah satu persyaratan yang namanya amal yang saleh, amal yang baik, termasuk salah satu persyaratan tentang amal yang saleh, ay min syarti sihhatiha wa qabuliha, bermakna kepada amal itu dikatakan benar dan diterima ada apa persyaratannya? Benarnya amalan, diterimanya amalan, itu ada persyaratannya. Persyaratannya adalah antakuna mabniyatan alal iman. Persyaratannya bahwa amal perbuatan yang dikerjakan seorang dibangun di atas keimanan. Amal baik, perbuatan baik, amal soleh, itu dikatakan diterima, dikatakan benar kalau dibangun di atas keimanan. Dimisalkan oleh beliau rahimahullah, falau annal insan amila bidhahirihi ala ma yanbaghi. Ada orang beramal dan amal yang diperbuat itu sesuai dengan yang di maksud, sudah sesuai dengan tuntunan. Misalnya dia sholat, misalnya dia puasa, sesuai dengan tuntunan. Akan tetapi walakinna batinuhu kharabun. Tetapi dalam kalbunya itu ada kerusakan. Seorang beramal sesuai dengan tuntunan, tapi dalam kalbunya rusak. Wa fi syakin, dan dia ragu. Ragu, hatinya ragu. Dia mungkin sholat Allahu Akbar sesuai dengan sunnah, tapi hatinya ragu. Naam. Allah mendengar apa tidak, Allah ada apa tidak. Begitu terus terjadi keraguan. Aw fi tirabin, atau goncang. Seorang goncang, tidak mantap dalam kalbunya. Dan wal'iyadu billah mungkin terjadi pada seseorang. Mungkin terjadi pada seseorang. Aw fi inkarin wa takdzibin, atau dia mengingkari dengan kalbunya, atau dia mendustakan. Fa inna dzalika la yanfa'u. Maka beribu-ribu kali salat, sekian puasa yang dia jalani, sama sekali tanpa ada manfaat. Kalau seorang dalam kalbunya diliputi tadi kerusakan, kegoncangan, ketidakyakinan, naam, mendustakan, mengingkari. Dari situ beliau simpulkan bahwa para ulama, ittafaqal ulama'u rahimahumullah, para ulama sepakat, ala anna min syuruti sihhatil ibadah wa qabuliha. Dari situ bahwa para ulama sepakat syarat benarnya ibadah dan diterimanya ibadah, ayyakunul insanu mu'minan billah. Persyaratan benar dan baiknya serta diterimanya satu amal soleh, para ulama sepakat, yaitu manusia hendaknya yang beramal tadi mengimani Allah, beriman kepada Allah, bermakna mu'tarifan bihi, mengakui adanya Allah, meyakini adanya Allah. Demikian pula Allah dengan berbagai macam nama dan sifat yang Allah namai dirinya dan sifat dirinya, mendengar, melihat dan seterusnya. Kan begitu. Sebagian orang ketika berdoa muncul dalam kalbunya, saat doa tidak pernah apa kunjung tiba tentang jawaban, seolah-olah tidak dikabulkan. Atau seorang beribadah, sholatnya rajin, puasa juga rajin, tiba-tiba sedikit apa terhimpit dalam masalah dunianya, susah, mendapatkan kesusahan dalam hidup. Allah musta'an, kadang muncul dalam kalbunya, Allah tidak adil dengan apa yang saya jalani, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar, tidak melihat. Barakallahu fikum. Nah, ini semua mempengaruhi pernyataan ketika seorang mengatakan apa? Amantu billah, atas amal yang dia kerjakan. Wal'iyadu billah, bisa saja seolah-olah seorang nampak kepada kebaikan seperti tadi, seolah-olah nampak kebaikan yang dia jalani, puasanya, sholatnya, dan seterusnya, tetapi hampa, kosong. Sama sekali tidak memiliki nilai ibadah. Bermakna bahwa seorang mu'tarifan bihi wa bi jami'i ma ja'a min qalbihi tabaraka wa ta'ala. Maka seorang hendaknya meyakini, mengakui, dan dengan seluruh apa yang ada pada kalbunya, hendaknya seorang mengakui tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, tanpa ada keraguan sama sekali. Hadis ini sekaligus memberikan kesimpulan kepada kita sebuah faedah, annahu yanbaghi lil insan idza qama bi amalin. Hadis ini, amantu billah summa istaqim, dapat kita petik satu faedah atau manfaat bahwa setiap manusia kalau dia berbuat atau dia sedang beramal, an yash'ura bi annahu qama bihi lillah, hendaknya seorang dalam menunaikan itu semata-mata karena Allah. Luar biasa. Sekecil apapun perbuatan, kalau seorang dalam melaksanakannya, dalam mengamalkannya itu karena Allah, itu punya apa? Dampak yang luar biasa. Dan ini tentunya dirasakan, dialami oleh mereka-mereka yang telah mendahului kita dalam hidupnya dan telah terbukti dalam kehidupannya saat mereka dalam beramal, apapun yang mereka kerjakan, kecil atau besar, sendirian atau bersama yang lain, itu kenapa? Semua semata-mata karena Allah. Juga wa annahu yaqumu bihi billah, dan seorang ketika menunaikan amal tersebut minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yaqumu bihi fillah, dan seorang melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لأنه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإيمان بالله عز وجل. Karena seorang tidak mungkin beristiqomah di atas agama ini kecuali setelah beriman kepada Allah dengan bentuk keimanan yang sempurna yang seperti tadi kita sampaikan. Makna daripada an yash'ur bi annahu qama bihi lillah, seorang beriman dengan cara muncul dalam dirinya, dalam beramal, dalam menegakkan semua apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya, itu dengan keikhlasan, semua dilakukan dengan keikhlasan. Wa billah ay musta'inan, seorang hendaknya senantiasa minta tolong kepada Allah, jangan merasa bahwa masing-masing telah mampu mengerjakan. Itulah rahasia ketika dalam suratul Fatihah Allah mengulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Orang mungkin bertanya, saya kan beribadah, saya kan sholat, saya puasa, kok masih minta tolong kepada Allah? Itulah letak bahwa setiap amal apapun hendaknya seorang senantiasa menanamkan untuk apa? Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun perbuatan itu, jika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kekuatan dan pertolongan, tidak akan apa? Mampu seorang melaksanakannya. Adapun makna wa annahu yaqumu bihi fillah ai muttabian di syar'ih, yaitu seorang senantiasa mengikuti apa yang Allah syariatkan. Jangan menimbang kepada apa yang diistilahkan apa? Yang penting baik, yang penting bagus, tidak. Tapi kita ukur, kita timbang. Apakah yang kita amalkan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, apakah tidak. Dan kembali itulah yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, kepada-Mu pula kami minta pertolongan, dan tunjukilah kami kepada jalan-Mu yang lurus. Yaitu orang-orang yang mereka beramal dalam amalannya senantiasa berada pada keikhlasan, senantiasa meminta tolong kepada Allah, dan senantiasa mereka berusaha dalam amalannya ialah meniru, mencontoh apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan dengan itu seorang akan sampai dengan cara, dengan sebab yang tersebut itu diamalkan, seorang akan sampai kepada apa yang diharapkan atau apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Amantu billah tsumma istaqim, seorang beriman kepada Allah kemudian beristiqamah. Naam. Juga dalil atau hadis yang disebutkan para ulama dalam bab ini ialah hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa sajjidu atau sajjidu wa qaribu. Sajjidu wa qaribu. Sebagian menyebutkan dengan riwayat qaribu wa sajjidu. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Makna sajjidu, as-sajadu, ialah al-istiqamah wal-isabah. Seorang senantiasa berada pada kebenaran, itu namanya apa? As-sajad. Kan sering kita mendengar apa? Nas'alullah apa? As-sajadu. Atau ayat yang sering kita dengarkan dalam apa? Muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan apa? Sajida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sajid. Jangan pakai syin dengan sin. Sajidan. Yaitu apa? Yang lurus, yang benar. Begitu. Nah, seorang yang dikatakan sajidu, upayakanlah untuk istiqamah, kan begitu. Sajidu, beristiqamahlah kalian. Dan upayakanlah berada pada amal yang tepat, amal yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah contohkan. Itu mana apa? Sajidu. Wa qaribu, qaribu, yaitu al-muqarabah. القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. المقاربة, seandainya seorang dalam posisi tidak mampu berada pada perkara yang tepat, yang benar, jangan pula seorang dalam kondisi dia apa? Melewati batas, dan jangan pula seorang apa? Tertinggal. Nah, المقاربة al-qasdu alladhi la ghuduwa fihi wa la taqsir, berada pada pertengahan, berada pada pertengahan. Al-qasd iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah, seperti yang dikatakan oleh sebagian salaf. Iqtisad, bertujuan sederhana dalam masalah sunnah, itu lebih menguntungkan dan lebih baik ketimbang seorang giat tetapi dalam kebid'ahan. Semangat. Naam. Luar biasa. 24 jam kan begitu ya. Tapi semangatnya dalam kebid'ahan itu lebih jelek. Naam. Dan seorang yang iqtisad sederhana bermakna seorang berupaya, berusaha, kalaulah tidak bisa mencapai pada tingkatan semua apa yang diamalkan benar, semua yang diamalkan terus berada di atas kebenaran dan kelurusan, terus berusaha. Pada apa? Al-ikhtisad. Jangan melampaui batas, jangan pula apa? Tertinggal. Karena manusia itu dalam kondisi saking semangatnya kadang melampaui batas, kan begitu ya. atau dia terlambat, tertinggal, malas. Malas, tertinggal jauh. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini seorang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berusaha, beristiqamah, dan senantiasa berada di atas kebenaran. Jika tidak, maka berusaha kepada apa? Al-qaribu. Kalau ulama, sebagian ulama ada yang memaknai makna istiqamah luzumu ta'atillah. Luzumu ta'atillah. Yang namanya istiqamah ialah senantiasa berada pada ketaatan kepada Allah. Itu apa? Istiqamah. Luzumu ta'atillah. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Musaimin, hadal hadithu yadullu ala anal istiqamata ala hasbil istita'ah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang diperintahkan untuk beristiqamah itu sebatas kemampuan yang ia mampu menjalani. Seorang diperintahkan beristiqamah sesuai sebatas kemampuan yang ada padanya. Dan itulah ucapan Nabi SAW, qaribu wa saddidu. Upayakanlah qaribu ma amartum bih. Dekatilah, upayakanlah, usahakanlah untuk apa? Kepada yang benar. Atas apa yang diperintahkan kepadamu. Wahrisu ala taqrabu minhu biqadril mustata', dan seorang hendaknya berusaha mendekati kepada yang benar sebatas apa yang dia mampu. Dan itulah sesuai dengan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian satu perkara, maka datangilah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Tetapi kalau aku melarang kepada kalian, maka jauhi. Jauhi. Nah, meninggalkan larangan, menjauhi larangan, itu tidak ada pengkaitan dengan semampu kalian. Nah, di situ terkait dengan masalah larangan, itu hendaknya seorang segera meninggalkan. Segera meninggalkan. Adapun terhadap kebaikan, terhadap perintah, di situ ayat maupun hadis seringkali mengiringkan kepada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada seorang kecuali seorang yang mampu padanya melakukan. Lebih khusus dalam perihal ibadah, lebih khusus dalam perihal ibadah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, naam, sebuah riwayat ahadu sahabah, sebagian sahabat yang mengeluhkan tentang kondisi kesehatan apa? Dirinya. Nah, salah satu sahabat yang mengeluhkan tentang kondisi kesehatan dirinya. Barakallahu fikum. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi agar mendatangi semampu sebatas kemampuan yang ia mampu melaksanakan. Faqala alaihi salatu wassalam, salli qa'iman. Salatlah dengan cara tegak dan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu dengan cara apa? Duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janb. Jika tidak mampu maka dengan cara berbaring. Nah. Jika tidak mampu maka dengan cara berbaring. Itu sebuah tahapan. Bahwa seorang melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala di atas kemampuan yang ia mampu jalani. Dan tidak menjadi gugur. Tidak menjadi gugur dengan tadi kelemahan-kelemahan yang ada padanya. Terus dijalankan apapun dan semampu apapun seorang menjalani. Salat. Tidak mampu dengan cara berdiri, maka dengan cara apa? Duduk. Tidak mampu dengan cara duduk, maka dengan cara apa? Berbaring. Di situ diperintahkan agar seorang mendekati, menjalani apa yang Allah perintahkan untuk senantiasa istiqamah di atas taat, senantiasa berada pada kebaikan, ketaatan, sebatas yang seorang mampu menjalani. Dan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam saddidu ay saddidu alal isabah ihrisu ala an takuna a'malukum musibatan lil haqq biqadril mustata'. Adapun makna saddidu, hendaknya seorang berusaha agar amalannya itu berada di atas kebenaran. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Ihrisu ala an takuna amalukum musibatan lil haqq biqadri mustata'. Upayakan, usahakan setiap amal-amal yang dikerjakan itu sesuai dengan kebenaran. Sebatas yang ia mampu jalani. Wadzalika li'anna al-insan mahma balagha min at-taqwa. Karena yang namanya manusia, setinggi apapun ketakwaannya, fa innahu labud an yukhti. Manusia itu tempatnya berbuat salah. Manusia itu apa? Tempatnya berbuat salah. Sehingga seorang diupayakan, diusahakan. Sebagaimana hadis kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu masing-masingnya itu cenderung kepada berbuat salah. Tetapi sebaik-baik mereka yang jatuh kepada kesalahan ialah mereka-mereka yang cepat dan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang lafaz hadis, i'lamu annahu la yanjua ahad minkum bi'amalih. Ketahuilah, tidak ada satu pun dari kalian yang selamat dengan semata-mata amal perbuatan yang dia kerjakan. Ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dengan semata-mata atas amal perbuatan yang dia kerjakan, yaitu tidak ada satupun yang Allah selamatkan dari neraka, dari siksaan an-nar, semata-mata atas amal perbuatan yang dia kerjakan. Apa sebabnya? Li'annal amala la yablughu ma yajibu lillah azza wa jal minasyukur. Karena yang namanya amal, tidaklah menyampaikan apa yang menjadi keharusan bagi Allah Azza wa Jal berupa syukur, wama yajibu lahu ala ibadihi minal hukuk, dan apa yang menjadi keharusan baginya berupa hak-hak hambanya. Walakin yataghammadullah subhanahu wa ta'ala abda birahmatihi fayaghfirullah. Jadi amal itu tidak menyampaikan kepada harusnya Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, harusnya Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hak manusia, tidak. Tetapi karena rahmat Allah semata, makanya dalam riwayat illa ayyataghammadani Allah birahmatihi wa fadlih, kecuali Allah azza wa jal merahmatiku, menganugerahkan kepadaku, menjagaku dengan apa? Rahmat dan keutamaannya. Dan dalam riwayat dikatakan qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula aku, illa ayyataghammadani Allah birahmatihi minhu, hanya saja Allah menjagaku dengan rahmat darinya. Di situ terdapat sebuah penekanan dan pendidikan bahwa yang namanya manusia mahma balagha minal martabati wal wilayah, manusia itu walaupun setinggi apapun yang telah dia capai tentang apa, kedudukan dan kekuasaan, kedudukan dan kekuasaan, fa innahu la yanjua bi amalih, setinggi apapun seorang keberadaannya, wilayahnya, daerahnya, bermakna kepada apa, apa yang dia mampu lakukan, apa yang mampu diamalkan, sama sekali amal perbuatan yang dia kerjakan itu tidak menjadi semata-mata dengannya akan menjadi penyelamat dari siksa apa, api neraka. Bahkan dikatakan sampai Nabi, sampai demikian pula Nabi, kalaulah Allah Azza wa Jal tidak mengampuni atas dosa beliau yang terdahulu maupun yang akan datang. Tabarakallahu fikum. Seorang tidak boleh membanggakan dan memastikan bahwa dengan amal-amal yang dia perbuat itu pasti menjadi apa, penyelamat baginya dari siksaan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang hadis yang tadi kita bacakan, qala rahimahullah, wal matlubu minal abdi al istiqamah, yang dicari, yang dituntut, yang diharapkan dari setiap masing-masing manusia itu untuk beristiqamah, senantiasa berada di atas apa? Kebenaran. Wahia as-sadadu. Wahia as-sadadu, yaitu berusaha, berjalan untuk supaya dia berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Fa in lam yaqdir 'alaiha fal muqarabah. Kalaulah dia tidak mampu, kan kita kenal namanya manusia, kadang jauh dengan dari ulama, kan begitu ya. Jauh daripada talabatul ilm, talabatul ilm. Kemudian lingkungan yang kadang tidak mendukung. Tetapi hendaknya seorang berusaha dan berupaya agar beristiqamah, senantiasa berada di atas apa, kebenaran. Jika tidak punya kemampuan, fal muqarabah, apa maknanya? Yaitu senantiasa seorang mendengar dan berusaha, berupaya. Jika tidak berada pada betul-betul di atas kebenaran, dia berusaha mendekati kepada yang benar tadi. Walaupun tidak setinggi dan tidak berada sama dengan apa yang dilakukan oleh para ahlul ilmi. Nah. فَإِنْ نَزَلَ عَنْهَا فَتَفْرِطُ وَالْإِضَاءَةِ. Nah, kalau sudah tidak ada usaha, artinya apa? Kalau seorang dalam posisi menetapi di atas kebenaran sudah tidak mau, berusaha untuk mendekat kepada yang benar juga tidak mau, kan begitu. Apa yang terjadi? At-tafritu wal idha'ah. Ima dia dalam kondisi meninggalkan atau menyanyiakan. Dia bermalas-malas, kemudian dia tinggalkan, dia buang. Hal itu seperti yang hadis tadi yang kita bacakan. Hadis ini qala fa jama' fi hadzal hadisi maqamatud din kulliha. Pada hadis ini terkumpul tentang apa? Maqamatud din. Posisi kedudukan seorang dalam agama ini secara keseluruhan, fa amrul istiqamah. Istiqamah yang dikatakan di situ perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa hiya sadadu wal isabah. Untuk beristiqamah bermakna seorang senantiasa berada di atas al-haq dan kebenaran, fin niyati wal aqwali wal a'mal, dalam niatnya, dalam ucapannya, dan dalam amalannya. Baik dalam ucapan dia, dalam niat dia, dan dalam amal perbuatan dia. Pada riwayat yang lain disebutkan annahum la yutiqunaha. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk terus berada pada apa? Di atas kebenaran. Kan begitu. Nah, kalau yang semacam ini para sahabat mengatakan untuk senantiasa terus berada di atas kebenaran, tidak punya kemampuan, apalagi kita. Kan begitu ya. Baru saja kita berada pada peringatan bermakna kita diingatkan, dinasihati, dibimbing. Baru saja. Masih terngiang-ngiang dalam apa? Pendengaran kita. Tidak boleh demikian, lakukan demikian. Baru saja. Selesai pembicaraan kita keluar, sudah kita langgarkan begitu ya. Dan itu sering. Sering perbuatan itu terjadi. Imma karena lemahnya iman kita, demikian lingkungan yang kurang mendukung, kan demikian. Sesuatu yang kadang-kadang kita harus hadapi. Di riwayat disebutkan bahwa annahum la yutiqunaha, fanaqalahum ilal muqarabah. Nabi asalnya mengatakan sajidu. Sajidu. Teruslah kalian berada di atas apa? Kebenaran. Ketika para sahabat mengungkapkan dan tidak punya kemampuan untuk terus dan senantiasa berada di atas kebenaran, beliau mengatakan apa? Waqaribu. Upayakanlah untuk apa? Mendekati kepada kebenaran. Wahiya an yakrabu minal istiqamah bihasbi taqatihim. Yaitu masing-masing berusaha. Kalau tadi seorang dikatakan senantiasa seorang berada di atas apa? Kebenaran. Jangan kemana-mana, kan begitu. Terjadi apa? Ketidakmampuan. Akhirnya apa? Qaribu. Wa qaribu. Yaitu seorang mendekat kepada istiqamah sebatas kemampuan masing-masing. Kalladhi yarmi ilal gharb. Seperti seorang yang ingin apa? Menempuh sebuah tujuan. Meraih satu tujuan. Menggapai satu tujuan. Fa illam yusibhu yuqaribuhu. Misal kita punya tujuan, masing-masing punya tujuan dalam posisi sama tujuannya. Tapi yang satu cepat, yang satu lurus, yang satu selamat, kan demikian. Nah, bagi siapa yang tidak punya kemampuan untuk betul-betul berada di atas hal yang lurus, yang tepat, berusaha untuk mendekat kepada yang tepat tadi, yang benar tadi. Wa ma'a hadza fa akhbarahum an al-istiqamata wal muqarabata la tunji yawm al-qiyamah. Sementara Nabi SAW menggambarkan berjalanlah di atas kebenaran, hendaknya senantiasa seorang di atas apa? Kebenaran. Jika tidak mampu, maka apa? Upayakanlah mendekati kepada apa? Kebenaran. Ini dua hal ini tanpa kita pertanyakan akibatnya, kan demikian. Orang mungkin akan mengatakan, pasti kalau seorang di atas kebenaran akan sampai, kan demikian. Demikian pula orang yang berusaha. Demikian pula orang yang berusaha. Ketika ada yang berjalan meniti jejak kepada satu tujuan dan sesuai dengan aturan, pasti sampai. Dan orang yang berusaha mengikuti, mencoba walaupun tidak sedetail, tidak serinci, tidak sefaham dengan yang awal, dia juga akan apa? Sampai. Namun Rasulullah SAW menyatakan bahwa kedua hal ini bukan sebagai apa? Yang memastikan seorang selamat di hari kiamat dari siksaan apa? Neraka. Di sini, فَلَا يَرْكَنُ أَحَدٌ إِلَىٰ أَمَلِهِ. Di sini mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali seorang itu berada pada kondisi yaitu memastikan dan berpaling kepada semata-mata amal perbuatan yang dia kerjakan. Sekali-kali, atau sekali lagi bahwa jangan sekali-kali seorang memastikan berpaling bahwa amal perbuatan dia yang memastikan dia sampai kepada al-jannah. Wala ya'jibu bih, dan jangan seorang muncul kepada ta'jub, yaitu sifat apa? Congkak, sombong, merasa apa? Percaya diri, pasti. Wala yara annahu aw anna najatahu bihi, dan jangan memandang bahwa keselamatan semata-mata dengan perihal itu. Bal innama najatuhu birahmatillah wa afihi wa fadlih. Akan tetapi hendaknya seorang memandang bahwa keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan itu semata-mata rahmat Allah, rahmatnya, ampunan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, insyaallah pada topik kita yang berikutnya nanti akan kita sebutkan tentang istiqamah itu dengan tingkatan dan derajat, serta istiqamah itu ada keterkaitan baik pada ucapan, perbuatan, serta niat, yang tidak mungkin ketiga hal itu dipisah-pisahkan. Demikian pada sesi yang kedua ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua dan dibimbing kepada jalan yang benar, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semata-mata rahmatnya, ampunannya, dan keutamaannya menyelamatkan kita kelak di hari kiamat dari siksaan api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam jannahnya yang mulia. Barakallahu fikum. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, terlalu cepat tidak penyampaiannya? Cukup ya. Nah, duhur, jam berapa duhur? Sudah. Baik, tafadhalu, hafizakumullah.